Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah, di antara garis-garis besar yang harus kita patuhi dan kita jalani untuk membentuk, membina dan menjaga keluarga penuh berkah dan dinaungi rahmah dari Allah Azza wa Jal adalah selalu menjadikan keluarga pada posisi yang pertama di dalam melaksanakan akhlak yang baik. Keluarga adalah pihak yang paling pertama untuk dijauhkan dan dihindarkan dari akhlak buruk kita. Keterangannya demikian. Seluruh perintah kebaikan, segala perintah akhlak yang baik yang ditujukan kepada kita, maka yang pertama-tama harus memperoleh dan merasakannya adalah keluarga sendiri sebelum orang lain. Justru keluarga mendapatkan skala prioritas. Nah, semua akhlak buruk dan tercela yang dicela Allah dan dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih. Nah, itu tidak boleh kita lakukan dan kita perbuat terhadap orang lain, lebih-lebih lagi kepada keluarga sendiri. Ini yang sering dilupakan. Entah sadar ataukah tidak, sengaja maupun tidak sengaja, tetapi kenyataannya demikian memang. Saya berikan contoh kecil. Saya berikan contoh kecil. Seorang satpam, satuan pengamanan, yang berjaga, kan gitu ya, front office di depan sebuah kantor. Kantor apapun itu yang memiliki satpam, apalagi pelayanan publik, apalagi kantor itu terkait dengan profit, mencari keuntungan dan pelanggan. Bagaimanakah sikap dan perilaku seorang satpam yang kita kenal selama ini? Bukan satpam pabrik produksi barang ilegal, memang sangar. Ini enggak, yang saya sebutkan adalah satpam di sebuah kantor pelayanan publik, ya, memberikan servis untuk masyarakat. Demikian juga kantor yang memang mengharapkan profit, keuntungan. Bagaimanakah satpam itu dididik? Ya. Pertama menyambut dengan hangat, kan ya. Setiap orang yang datang, masya Allah, disambut. Selamat siang Bapak, ada yang bisa kami bantu? Mungkin agak sambil tunduk. Katakan satpam di apa namanya, di kantor apa gitu, kantor apa contohnya, kantor bank ya, kantor bank yang sering itu. Nah, kita baru datang naik ke tangga-tangga kantor, masih jarak 1 meter 2 meter dari pintu, satpam sudah membukakan. Ini belum sampai di pintu, satpam sudah membukakan pintu, itu silakan masuk. Sambil nanya selamat siang, nah, mudah-mudahan nyaman, kami mengucapkan selamat datang. Ada yang bisa kami bantu Bapak? Saya siap melakukan. Itu bukan dalam keadaan cemberut, sekali cemberut sudah kena CCTV dipecat. Udah gak pakai peringatan satu, peringatan dua, apalagi peringatan tiga. Yang seperti itu langsung pecah. Ada misalkan yang bantu, iya, anu saya ingin apa misalkan transfer, oh ya, dipencetkan A dan B itu tombolnya itu ya, yang teller dengan yang apa namanya customer service kan gitu ya. Saya silakan nanti di sana. Subhanallah, senyum, sapa, mengucapkan salam, perhatian, tidak dengan suara yang tinggi. Tapi pertanyaannya, apakah yang dilakukan satpam ini juga dia praktekkan pada istri dan anak-anaknya? Jawablah dengan jujur. A, B, C, atau D. Pada prakteknya loh, tidak. Tidak dipraktekkan. Nah, kenapa? Karena dia melakukannya demi gaji, upah, kenaikan pangkat. Sementara di rumah tidak ada jaminan gaji. Bahkan gaji dihabisin kan gitu ya. Upah ya memang dibagi-bagikan untuk istri dan anak, digunakan untuk keluarga. Nah, ini contoh kecil. Saya kira Anda semua sudah bisa menangkap maksud saya menerangkan salah satu garis besar tadi. Mestinya keluarga yang lebih berhak. Mestinya keluarga lebih berhak. Coba bayangkan betapa bahagianya seorang istri dan betapa nyamannya seorang anak. Nyaman, betul-betul nyaman. Merasa dihargai, dihormati, dimengerti. Nah, ketika misalkan akan keluar sama-sama berangkat ke pondok pesantren misalkan. Ibunya mengantar, anak-anaknya begitu. Pas mau keluar rumah, bapaknya, si Abi yang berjenggot ini, bukakan pintunya. Silakan istriku, silakan anak-anak. Kan gitu. Jangan lupa ucapkan doa keluar rumah. Nanti biar bapak yang ngunci pintu. Bangga sekali seorang istri seperti itu. Kan gitu. Mungkin pulang dari bepergian, pulang dari sekolah, atau pulang dari mana sampai di rumah. Nah, sang suami seperti yang dia lakukan di tempat kerjanya. Senyum, tidak ada cemberut, sambil menawarkan bantuan kepada istri dan anak-anaknya. Ada yang bisa Abi bantu? Ada yang bisa Mas lakukan buat kamu, Dek? Adik, tanya sama anaknya yang kecil, adik, minta apa? Mas minta apa? Dibuatkan kopi? Subhanallah. Nah, sayangnya, sebagian besar orang yang bisa berbuat baik kepada orang lain, tetapi dia berat untuk mempraktekkan dalam keluarganya. Nah, Islam mengajarkan kepada kita akhlak baik yang bisa kita tujukan dan tunjukkan kepada orang lain. Keluarga lebih berhak. Keluarga harus lebih baik. Keluarga harus lebih berkualitas. Nah, istri dan anak-anak kita, orang tua kita, kakak dan adik kita. Nah, kakak dan adik kita. Nah, seorang istri, masya Allah, ya, seorang istri. Kalau sudah ketemu sama temannya, ngerumpi dari A sampai A kembali, bukan dari A sampai Z, dari A sampai A kembali. Wah, ceritanya kesana kemari. Semua cerita itu seolah-olah mengalir keluar seluruhnya. Nah, ngakrab, masya Allah, lembut, wah. Subhanallah. Apalagi kalau teman lama, akrab lagi. Nah, sikap yang seperti itu ternyata tidak dia tunjukkan di hadapan suaminya. Apapun alasannya, malu menjaga kehormatan suami. Oh, ini suamimu sendiri, bukan orang lain. Nah, kenapa engkau bisa bercerita dengan orang, tetapi engkau tidak bisa bercerita kepada suami? Mungkin suaminya galak. Atau mungkin suaminya tidak senang dapat cerita dari istrinya. Atau barangkali istrinya sudah di ultimatum suami, gak usah cerita macam-macam sama saya. Itu bisa jadi sebab barangkali. Nah, tapi normalnya keluarga itu ya tidak ada sekat. Itu sudah betul-betul dekat. Kan gitu ya. Ada pergumulan batin, pergumulan badan. Suami istri kan begitu. Satu sama lain adalah bagian yang tidak terpisahkan. Nah, itu sebagai contoh. Kalau tamu teman lama datang sudah ribut, Mas nanti diantar ke pasar Mas ya, mau masak ini, mau masak itu, wah apa ya yang terbaik ya, kesenangan temanku apa ya, macam buatkan apa namanya oseng-oseng cumi kan gitu ya, kemudian dengan sambal terasinya, ada apa cah kangkungnya, macam-macam, wah Ada 11 sampai 13 menu masakan. Belum lagi roti, ada pudingnya, ada black forestnya, oh macam-macam. Perkakas rumah tangga itu yang terbaik itu dikeluarkan semua. Tidak pernah dia lakukan itu untuk suaminya. Tidak pernah dia lakukan itu untuk suaminya. Alasannya, suamiku biasa-biasa aja. Dimasakin apa aja doyan kok. Bukan itu yang diperbincangkan. Bukan itu yang kemudian dipersoalkan. Suami kemudian doyan asal makan, tidak. Tapi pelayanan dia. Mestinya kepada suami harus lebih baik lagi. Nah, Anda seorang guru, ustaz, ustazah, pengajar. Anda bisa berlemah lembut kepada anak orang. Murid Anda, siswa-siswi Anda. Masya Allah, perhatiannya, ya Allah. Perkembangan anak didik itu dicatat rapi. Ini hari ini halaman sekian, ini halaman catatannya demikian. Tapi sama anak sendiri, la haula wala quwata illa billah. Ternyata tidak. Nah, waktu dia bisa berikan kepada orang, tetapi kenapa tidak bisa dia berikan kepada istri dan anak-anaknya? Kenapa? Kenapa tidak bisa? Musim liburan anaknya mengatakan, Bi, ini kan liburan, Bi. Kalau misalkan Abi longgar, adik diantarlah ke rumah teman adik ingin berkunjung ziarah. Mana rumahnya? Sukamara. Jauh banget. 200 km. Dek. Sukamara itu jauh. Jauh sekali. Enggak ada yang dekat-dekat ya. Memang temannya cuma dari Sukamara, Bi. Kan gitu. Aduh, lain waktu aja ya. Lain waktu. Selesai. Baru selang beberapa saat, 1 jam, 2 jam, temannya datang. Gun, namanya Gunawan misalkan. Gun, toreng yuk. Kemana? Palangka. Berapa kilometer Palangka itu? Berapa? Lebih jauh dari Sukamara ya? Mas Rai jangan tersinggung ini. Mana Mas Rai? Sementara belum ada. Alhamdulillah gak ada. Yang suka toreng kan Mas Rai. Gun, toreng yuk. Kemana? Palangka. Kapan? Besok? Oke. Ya subhanallah. Untuk temannya, untuk orang lain, acaranya cuma senang-senang aja. Dari Pangkalan Bun sampai Palangka, disanggupin. Tapi anaknya minta diantar ke mana? Ke Sukamara. Dalam rangka ibadah, ziarah, silaturahmi, ke tempat temannya. Karena memang sang ustadznya di kelas. Nah, ustadznya di kelas memang apa namanya? Bukan ngerekam ya? Bukan video bukan ya? Oh ya? Hah? Oh jangan. Iya. Saya kira cuma rekaman biasa. Kalau video mohon maaf. Tidak perlu ya saya kira ya. Terima kasih Pak Bandi ya. Sudah kenalan tadi sama Pak Bandi. Kalau video saya mohon maaf. Tidak perlu di video insya Allah. Kalau rekaman tidak apa-apa. Terima kasih Pak Bandi ya. Atas pengertiannya. Jadi ini ke Sukamara dalam rangka ziarah ibadah. Lembut sekali orang tuanya bilang bapak ibu, jangan dek, jauh sekali. Kok yang deket-deket aja. Subhanallah. Untuk anakmu, kenapa kau tidak bisa berkorban? Untuk temanmu bisa, untuk orang lain. Nah, akhirnya apa? Keluarga yang mestinya selalu diutamakan, didahulukan. Ya. Jadi objek kebaikan itu selalu dinomor dua kan. Nah, ada beberapa orang, saya kira jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi ada sejumlah orang yang tipenya itu royal kepada teman. Kalau tamu datang, Masya Allah, diajak ke rumah makan, diajak jalan-jalan, diajak ke tempat-tempat wisata, Masya Allah, diajak ngobrol sampai malam, luar biasa. Royal. Tapi kalau istrinya menyampaikan sebuah keinginan, Mas, atau Bang, ini apa namanya, alat masaknya kayaknya sudah tidak efektif lagi. Allahumma sayyiban nabiya. Nah, ternyata sudah tidak efektif lagi, mungkin rusak, mungkin ini segala macam. Kamu itu jadi istri yang sabar, hidup itu yang zuhud, Dulu para sahabat hidupnya itu ala kadarnya, sederhana. Ini sudah terbaik. Wajan teflon loh. Padahal ternyata mungkin teflonnya sudah agak terkelupas sehingga karat-karatannya naik ke atas. Kan gitu. Sabar. Padahal mungkin harganya 200-300 ribu. Tapi temannya datang, royalnya. Subhanallah. Nah, diajak ke sana, kemari semua dibayarin, hotelnya dibayarin, rumah makan digratisin. Apa itu transportasi selama keliling di Pangkalan Bun, ditanggung, pulang dibawakan oleh-oleh lagi. Jutaan dihabiskan untuk temannya. Alasannya memuliakan tamu. Benar memuliakan tamu, benar. Saya tidak menyalahkan. Benar itu sudah tindakan Anda. Tetapi mestinya sikap itu juga tolong berikan kepada keluarga, istri dan anak-anak kita. Bukan berarti gak boleh, wah Ustaz gak boleh menjamu tamu. Siapa bilang gak boleh? Jangan salah faham. Silahkan. Nah, dijamu kesana dan kemari, silahkan. Tapi jangan sampai ada apa kesenjangan antara tamu dan istri. Antara tamu dengan anak-anak. Kita bisa berprasangka baik kepada orang. Husnudzon kepada orang lain. Kan kita diperintahkan oleh Allah, juga diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk berprasangka baik ya. Husnudzon. Enggak boleh berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Iyyakum wadh-dhann. Fa innadh-dhanna akdzabul hadits. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jauhi berprasangka itu. Berpraduga itu, duga-duga, sangka-sangka, kira-kira. Yang tidak ada bukti, tidak ada dasarnya sama sekali. Jauhi, jangan sampai itu dilakukan. Jangan sampai terjadi. Sebab Allah menjelaskan kebanyakan dari prasangka itu dosa. Kenapa? Akhirnya tidak terbukti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah peringatan keras, iyyakum wadh-dhann. Jauhi, waspadai, hati-hati dari sikap berprasangka. Artinya tanpa ada bukti, tanpa dasar, katanya, jare. Kan itu. Karena Nabi mengatakan fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Kita bisa menjaga lisan, menjaga mulut ya, menjaga hati, pikiran dan perasaan untuk tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, misalkan sekarang saya terlibat perbincangan dengan salah seorang teman. Terlibat perbincangan dengan salah seorang teman. Nah, ternyata dalam perbincangan itu sudah mulai nyerempet dan menyangkut cerita si X. Si X ini udah lama ya gak kelihatan, gak ikut kegiatan kita. Iya ini orangnya ini kayaknya sudah gak semangat belajar agama lagi. Sibuk dengan urusan dunia. Lebih mengutamakan kebun sawitnya. Kan itu. Wah tugas sana tugas sini yang dikejar gaji pangkat orang ini. Nah. Kemudian kawan saya mungkin bertanya kepada saya, itu nyata atau kira-kira? Ya kira-kira aja sih. Lantas teman saya mengingatkan, gak boleh seperti itu. Gak boleh. Berprasangka buruk, berpikiran jelek, tanpa ada bukti. Sekalipun ada bukti, ada data. Nah, bukan untuk kemudian disebarluaskan ke sana dan kemari, dijadikan bahan cerita. Bukan. Gak boleh. Nah. Tapi subhanallah. Subhanallah. Ketika istrinya, ya, ketika istrinya melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapannya, tidak sesuai dengan harapannya. Misalkan, nah, seorang suami masuk ke dalam rumah, pulang dari kantor tempat kerjanya, ya, pulang dari rumah tempat kerjanya, ternyata rumah itu berantakan. Wah ini dan cenderungnya suami ketika menghadapi kasus seperti ini akan mulai berpikiran buruk. Akan mulai berpikiran buruk. Wah, perempuan pemalas. Enggak sadar-sadar juga deh. Memang dulu dia anak orang kaya, anak mama, banyak pembantunya. Tapi kan sekarang dia sudah statusnya sebagai istri dari seorang suami. Enggak benar dia ini. Ya. Kan begitu ya. Sudah mulai berpikiran buruk. ini terlalu banyak buka Android ini, terlalu sering buka HP ini dan itu, sampai aduh tugas rumah tidak terlaksana dengan baik. Sudah pikirannya sudah buruk. Masuk rumah, assalamualaikum. Dek, suaranya sudah agak meninggi. Rumah berantakan kayak gini gimana sih? Di mana kamu? Ketemu aja belum? Sudah teriak-teriak. Kemana kamu? Tidak ada sahutan. Gimana sih? Di mana kamu? Anak-anak tanya. Mana Umi? Mana? Rumah berantakan seperti ini. Suaminya capek kerja segala macam. Mestinya kan kalau kepada orang dia bisa berprasangka baik, kenapa dia tidak bisa berprasangka baik pada istrinya? Kalau dia berusaha menghindar dari prasangka buruk terhadap orang, kenapa dia tidak jauh-jauhkan prasangka buruk dari dirinya tentang istrinya? Nah, mestinya kan dia mulai berprasangka baik, kok rumah berantakan? Ada apa ya? Kan gitu ya. Lihat dulu ke dalam. Umi di mana, Dek? Di kamar, Bi. Kenapa? Enggak tahu, Bi. Dari tadi enggak keluar. Bayangkan coba, kalau prasangka buruk itu sudah terjadi, bahkan mungkin terucap. Prasangka-prasangka buruk itu sudah terucap. Lalu sang suami masuk ke dalam kamar, melihat istrinya di bawah selimut sambil badannya menggigil gemetar. Setelah kita dekati, ternyata demam tinggi. Menyesal ataukah tidak? Sudah terlanjur ngomong, nyesal gak? Nyesal ya. Masnya aja tahu. Padahal sambil nulis loh, ada aktivitas yang lain. Nyesel ya. Sudah marah-marah segala macam. Ternyata sakit. Iya, kalau kemudian sadar kalau tadi perbuatannya salah, sambil mengatakan afwan dek, tadi abang teriak-teriak. Oh, gak tahu kalau adik sakit. Kenapa tidak dari tadi sebelum masuk, kan gitu ya. Mestinya bisa berprasangka baik. Nah, istri juga seperti itu. Nah, istri juga seperti itu. Pulang kerja kan jam 4. Mestinya dari kota sampai Pangkalan Bun di agak pedesaan ini, kan gitu. Paling lama 1 jam lah. Itu jalannya 20 km per jam. Nah, itu sudah lambat 20 km per jam. Kayak naik sepeda ontel gitu ya. Wah, lambat sekali. Artinya ya paling sampai rumah jam 5 lah, wong jam 4 itu sudah pulang. Kan gitu. Ini 6:30 ditunggu-tunggu kadang. Sampai azan maghrib baru pulang. Suami belum sempat mendengar apa yang terjadi. Belum sempat suami bercerita apa telah dia alami dalam perjalanan. Istri sudah bersikap cemberut, marah. Mungkin mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan suami. Kan gitu ya. Telat terus, ngapain aja. Kan gitu. Sudah, vonisnya macam-macam. Vonisnya macam-macam. Dari warung ya. Main terus, dolan sama temennya. Oh, macam-macam. Itu sering terjadi. Di kalangan mereka, di tengah keluarga, yang kurang memahami dan memperdalam tentang Islam sebagai agamanya. Terjadi. Ini sudah mengambil sikap. Mengambil sikap. Apalagi sampai marah-marah. Mas itu kalau terlambat, bawa ya bilang. Apa itu anak-anaknya nunggu. Kita kan khawatir di rumah. Apa itu? Wah. Sudah. Kira-kira sang istri nanti menyesal, malu, sambil apa? Menundukkan wajah. Nah. Ketika sang suami bercerita, afwan deh. Tadi ceritanya, abang pulang dari kantor, ada seorang kakek-kakek jatuh naik sepeda motor. Waktu itu jalan sepi, gak ada orang membantu. Akhirnya abang yang membantu. Nah, sepeda motornya abang pinggirkan. Ternyata kakek itu merasa kesakitan. Abang bawa ke rumah sakit umum daerah Kota Waringin. Kan, ada gak? Ada kan? Oh, apa sih? Ada lah. Rumah sakit Kota Waringin, abang bawa ke sana. Abang yang daftarkan. Abang yang telepon keluarganya. Ini kakeknya jatuh sekarang di rumah sakit. Tolong dilihat dan dijenguk. Prosesnya panjang. Jadi bukan apa-apa. Gak bener yang kamu bilang, Be. Itu kira-kira istri nyesal gak, Mas? Nyesel. Nyesel ya. Sudah ngomong. Udah marah-marah ya. Udah kata-katanya sudah menyinggung perasaan. Syukur suaminya mengerti. Syukur suaminya tenang menghadapi. Enggak seperti itu, Dek. Oh iya, maaf, Bang. Enggak apa-apa. Diulangi lagi enggak apa-apa. Itu sudah sindiran paling halus tapi keras kan gitu. Diulangi lagi enggak apa-apa. Bersyukur. Kan begitu ya? Nah, kenapa bisa berprasangka baik kepada orang, tapi kepada suami sendiri tidak bisa berprasangka baik? Nah, tidak bisa berprasangka baik. Kepada anak juga seperti itu. Kepada anak juga seperti itu. Nah, datang ke pondok, jemput sore hari, ngobrol sama temennya sama-sama jemput. Nah, bilang, waduh, si Ahmad itu ketahuan mencuri hari ini. Ahmad mencuri, iya. Ahmad mencuri. Bocah ini. Udah dikasih uang jajan, cukup, banyak lagi. Udah. Anaknya keluar, Mat, boncengin motor. Bapaknya diem aja di rumah. Sampai di rumah, sudah. Nah, keterampilan silatnya keluar. Anaknya dijadikan samsak. Wah, dipukul, dicambuk, dicubit. Ahmad yang dijewer. Mempermalukan Abi kamu itu. Abi itu malu. Wajah Abi mau ditaruh di mana ini? Malu, malu, malu. Ketemu sama Ivan tadi bilang kamu itu mencuri. Nah, apa kurang Abi ngasih uang jajan? Apalagi yang kamu curi? Abi malu, gak pernah ada sejarahnya. Dari kakek nenekmu yang kita kok ada anggota keluarga yang mencuri. Baru kali ini, kamu mencoreng nama baik keluarga. Udah. Anaknya si Ahmad cuma menangis. Mau bicara, diem! Diem! Mau bicara, suruh diem. Udah puas, malah biaskan kekesalan. Ini umiknya juga dari belakang sambil ngeliat nangis. Sudah bang, nangis. Dasar kamu ini. Sudah senang gini. Baru anaknya cerita, bukan Ahmad yang mencuri. Ini abinya sudah puas ini. Kan itu. Bukan Ahmad yang mencuri. Yang mencuri itu Ahmad Semarang. Astagfirullahaladzim. Itu terjadi loh. Bukan Ahmad Sukamara. Yang ketahuan mencuri terus dihukum ustadz itu bukan Ahmad ini, Bi. Ahmad Semarang. Astagfirullahaladzim. Karena tadi kan cuma dapat cerita dari apa Ikhwan gitu ya ketemu. Waduh, si Ahmad hari ini mencuri. Mungkin bagi orang yang cerita tadi bukan jelas bukan Ahmad anaknya, Ahmad Sukamara. Tapi yang dimaksud Ahmad Semarang. Sudah terlanjur. Nah, tidak sempat jadi nasi, langsung jadi bubur. Enggak sempat jadi nasi, langsung jadi bubur. Sudah dipukulin, sudah dijewer. Wah. Bapak, ayah seorang bagi ayah yang seperti ini kondisinya apa yang dia rasakan? Udah kaya-kaya pengen bunuh diri aja. Ya Allah, kan itu. Sudah menuduh, memukul ilmu pencak silat yang sekian puluh tahun tidak pernah digunakan dikeluarkan hari itu. Jurus pamungkasnya semua keluar. Istrinya yang sudah buat menangis, adik-adiknya yang anak-anak yang paling kecil sudah ketakutan, anaknya sudah menangis, sudah. Ternyata bukan Ahmad anaknya yang mencuri, Ahmad Semarang. Gak ada Ahmad Semarang sini kan? Ada nggak? Ada. Hah? Ahmad Pangkalan Bun. Gak Ahmad Semarang kan? Mana Ahmad Pangkalan Bun? Ini ceritanya Ahmad Sukamara dengan Ahmad Semarang. Gak ada Ahmad Sukamara, gak ada. Gak ada, santri gak ada. Itu contoh saja. Artinya mestinya, kalau kepada orang lain kita bisa berprasangka baik, kenapa pada anak sendiri tidak bisa berprasangka baik? Nah, tidak bisa berprasangka baik. Nah, kita bisa berkorban untuk orang lain. Kenapa kita tidak bisa berkorban untuk keluarga sendiri, istri dan anak-anak kita? Nah, kalau dalam acara kerja bakti, gotong royong masyarakat, semangatnya menggali. Masya Allah. Membersihkan selokan. Jadi yang paling terdepan bersihkan selokan, wah, untuk kepentingan umum nih selokan. Ya seharusnya memang seperti itu, seorang muslim, seorang salafi itu di bagian terdepan ketika dalam kegiatan-kegiatan yang tidak melanggar syariat Islam seperti ini, membersihkan saluran air, ya, misalkan menggali untuk apa saluran umum dan yang semisalnya terdepan dia. Nah, semangat, semangat, semangat, semangat, semangat. Nah, tapi pas kalau ada apa namanya? Ada kerusakan di rumah sendiri. Misalkan istri yang memang mencuci piring segala macam, kok airnya mulai menggenang. Mas, airnya menggenang, Mas. Tolong ini, Mas. Ini gimana kerusakannya? Ah, besok aja, Dek. Sedang sibuk ini. Udah sabar aja dulu atau nyuci di belakang aja lah. Enggak usah di situ dulu. Nanti panggil tukang atau siapa nanti. Astagfirullah. Istighfar, Mas. Kalau untuk orang lain bisa, kenapa untuk istri tidak bisa? Kenapa untuk istri tidak bisa? Nah, mestinya untuk orang lain bisa, untuk istri harus lebih bisa. Anda pun kaum istri juga harus seperti itu. Kalau untuk orang lain bisa, kenapa? Kenapa untuk suami Anda tidak bisa? Anda bisa berlemah lembut dengan tetangga yang sudah lanjut usia. Seorang nenek, seorang kakek, lembutnya luar biasa, berbicaranya sopan, bisa senyum, memberikan perhatian, memberikan bantuan, sekarung beras atau minyak goreng, beras, apa namanya, gula pasir, teh dan yang semisal. Anda bisa lakukan itu untuk tetangga, tetapi kenapa Anda tidak bisa lakukan hal seperti itu kepada mertua? Kenapa Anda wahai istri tidak bisa melakukan hal itu kepada mertua? Justru ketika suami Anda mengatakan, ibu, bapak mau datang seminggu lagi. Aduh Mas, mau jangan. Carikan penginapan yang lain aja. Loh kenapa sih? Alah nanti semua serba ini, serba itu. Wah, susah. Ibu itu macam-macam, cerewet. Bapak juga. Aduh, gak bisa nih. Adik, ngurusin orang tua seperti itu. Subhanallah, kepada tetangga gak ada hubungan darah. Bisa berbuat baik. Ini untuk mertua. Bukan hanya berbakti kepada orang tua, sekaligus itu bentuk bakti kepada suami, karena membantu suami berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu sudah sehari dua hari sebelum kedatangan orang tua suami, istri sudah mulai cemberut, diem aja, kan gitu. Nanti kalau ayah dan ibunya datang, mertua sang istri datang, senyumnya dibuat-buat, oh ya, silakan bapak, silakan ibu. Tapi kalau udah masuk kamar, diem aja. Yes. Terjadi nggak Mas Doni kayak gini? Banyak terjadi ya, banyak terjadi. Banyak terjadi enggak? Iya. Ah, iya. Abu Alim. Banyak terjadi ya? Insyaallah. Ya memang banyak terjadi ya seperti itu. Jadi kalau sama orang lain bisa, kenapa sama mertuanya enggak bisa? Nah, itu tadi beberapa contoh saja saya berikan. Saya berikan barakallahu fikum ikhwati fillah, hafizakumullah untuk menekankan kepada kita semua akhlak-akhlak baik dan terpuji yang kita pelajari selama ini keluarga adalah yang paling pertama untuk kita amalkan dan kita praktekkan, mulai dari berprasangka baik, berlemah lembut, mengucapkan salam, mendoakan, menjenguk, membantu, menolong, nah, berkata-kata yang lembut, ya. Itu kan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik. Nah, orang lain, ya tetap kita berikan akhlak-akhlak seperti itu. Tetapi jangan lupa, keluarga lebih berhak lagi. Nah, akhlak-akhlak buruk dan tercela kepada orang lain tidak kita lakukan. Tidak kita lakukan. Lebih-lebih lagi kepada keluarga. Mulai dari hasad, iri, dengki, ghibah, namimah, berprasangka buruk, dendam, mendiamkan selama beberapa hari tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, kasar, kan itu ya, pelit, kikir, kata-katanya buruk, meremehkan, menghina, merendahkan, ini kan akhlak-akhlak buruk dan tercela yang mestinya tidak kita lakukan pada orang lain, lebih-lebih lagi pada keluarga kita. Jangan lakukan itu pada suami Anda. Jangan lakukan itu pada istri Anda. Jangan lakukan pada anak-anak Anda. Jangan lakukan pada orang tua Anda. Tidak boleh. Nah, sehingga semua ajaran Islam yang kita pelajari, yang pertama kali kita pikirkan adalah keluarga. Bagaimana caranya mempraktekkan itu di tengah-tengah keluarga? Mempraktekkan di tengah-tengah keluarga. Nah, ketika menjenguk orang sakit, ada teman sakit, kita semangat untuk menjenguk. Kita doakan berkali-kali. La ba'sa tahur insyaallah. Allah yashfik, syafakallah. Doa. Insya Allah ini sebagai penggugur kesalahan Anda. Semoga Allah memberi kesembuhan buat Anda. Dipegang, diberikan oleh-oleh, tali kasih, buah-buahan, minuman sehat dan menyegarkan. Dihibur, dibawakan sebuah cerita untuk menggembirakan orang yang sakit itu. Tapi subhanallah, kalau anak yang sakit, istri yang sakit, katakan seperti itu, atau suami yang sakit, nah, mudah kita mengucapkan doa, kayaknya berat karena tidak terbiasa. Nah, oleh-oleh nggak ada, karena semua ada, semua barang yang dalam rumah ya ini oleh-oleh buat kamu semua. Tapi belikanlah sesuatu yang memang dibeli karena terkait dengan sakitnya. Betapa senang istri, betapa senang anak. Nah, pagi dijenguk, dilihat, pegang tangannya, masya Allah, tahur, insya Allah, labas, Allah yashfik. Gitu ya. Ini Abi baru pulang dari tempat kerja tadi, ada makanan kesukaan adik, misalkan stroberi goreng. Ada gak Mas Rai? Adanya cempedak goreng ya. Ini stroberi goreng kesukaan adik, ayo dimakan. Kan gitu ya. Artinya yang bisa kita lakukan pada orang lain, ini keluarga kita lebih berhak lagi. Kita bisa memaklumi kekurangan orang, bisa memaklumi kekurangan orang. Kenapa kita tidak bisa memaklumi kekurangan keluarga sendiri, kekurangan pada istri, kekurangan pada suami, kekurangan pada anak? Mestinya kita bisa memaklumi. Apalagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam secara khusus telah menyebutkan hal ini dalam nasihatnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dalam nasihatnya yang indah. Tidak boleh seorang mukmin, dalam hal ini seorang suami, menyimpulkan secara utuh keburukan pada istrinya. Istrinya jelek, istrinya buruk perangainya. Nabi menerangkan, in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Kalau misalkan dari istrinya dia tidak senang satu perangai, ingat-ingatlah bahwa ada hal lain yang dia sukai dari istrinya. Katakan tadi, dalam contoh misalkan tidak bisa memandikan anak, tidak bisa menyiapkan menu makanan seperti halnya di restoran terkenal, masakannya ya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Nah, itu mungkin tidak membuat dia nyaman, tidak senang, tidak suka, gak cocok lah istri kok begini. Tapi Nabi mengingatkan, radhiya minha khuluqan akhar. Dia perlu ingat bahwa ada sisi-sisi lain dari istri yang membahagiakan dan menyenangkan dia. Setiap orang pasti punya kekurangan, tapi jangan lupa, setiap orang pun pasti memiliki kelebihan dan keunggulan. Allah tidak mungkin menciptakan manusia dari A sampai Z semuanya serba kurang, itu tidak mungkin. Pasti ada sisi lebihnya. Nah, apalagi ini berlaku untuk pembahasan kita di dalam keluarga dan rumah tangga. Nah, yakinlah bahwa kekurangan yang ada pada pasangan Anda itu akan tertutup dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, mungkin katakan suami Anda kasar kalau berbicara. Kasar berbicara. Tapi bukankah Anda merasa aman dan terlindungi ketika bepergian, safar, sementara suami Anda ada di samping Anda? Merasa terlindungi. Kan gitu. Orang lain lihat suami Anda udah takut, mengganggu aja gak berani. Coba kalau lihat misalkan ada suami Anda misalkan orangnya biasa-biasa aja gitu ya, mungkin Anda bisa jadi bahan omongan orang, waduh ninja lewat nih karena pakai cadar, apa gak sumuk seperti itu. Kan gitu. Tapi suami Anda yang di rumah kelihatannya kasar, ketika di luar sayangnya minta ampun, eh diem, ngomongin istri orang. Kan gitu. Mungkin sebelum orang ngomong udah takut duluan, segan melihat suami Anda. Waduh, jangan. Mau bilang ninja, lihat suaminya. Waduh, Itu orangnya keker, wajahnya kelihatannya apa keras ya. Kan gitu. Wah, pandangannya begini. Orang sudah mau ganggu dah. Ini contoh saja. Kan begitu ya? Contoh saja. Subhanallah. Nah, istri Anda mungkin punya kekurangan, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Cengengnya minta ampun. Nangis. Tapi bersyukur ketika diberi nasihat langsung menerima karena hatinya lembut, lebih lembut dari sutra. Kan gitu. Lebih tipis dari kapas. Kan gitu. Diberi nasihat, "Dek, itu tidak boleh." Astagfirullah, mohon maaf Mas. Iya. Selesai. Coba kalau bayangkan istri seorang istri yang enggak pernah nangis, susah nangis misalkan, keras hatinya diberi nasihat, Mas itu tahu apa? Baru sekali taklim aja udah ngomongin istrinya. Praktek dulu lah. Nah, bayangkan seperti itu, subhanallah. Jadi intinya, setiap orang itu ada kekurangan, juga ada kelebihannya. Ada celahnya, tapi pasti dia memiliki keunggulan. Nah, ini yang dipesankan secara khusus oleh Nabi SAW dalam hidup berumah tangga. Jangan melihat dan fokus pada kekurangan yang kita temukan pada pasangan hidup. Ingat juga, nilai juga kelebihan yang ada pada dirinya. Nilai juga. Ini kelebihannya, kelebihannya, kelebihannya. Bayangkan kita yang sudah hidup berkeluarga. Sekali aja ditinggal istri 3 hari 4 hari, kita udah merasa susah. Ah, ditinggal istri enggak apa-apa, jajan di warung. Tapi apa selamanya kita bisa nyaman jajan di warung? Ada suatu saat di malam hari kita terbangun lapar pengen makan. Ada saatnya pulang dari kantor kita kelupaan tidak ke warung sampai di rumah, aduh enggak ada makanan, baru terasa betapa apa namanya berharga dan bernilainya seorang istri di samping kita. Sama juga seorang istri ditinggal suaminya pergi misalkan karena ada satu tugas keperluan keluar kota 2-3-4 hari, kan begitu ya, baru terasa fungsi seorang suami itu seperti apa. Nah, kalau hujan seperti ini sudah khawatir jangan-jangan ada orang jahat ketuk-ketuk pintu tengah malam, siapa ya, suara gedek gedek gedek gedek. Dan jantungnya berdegup kencang. Beda, beda sekali ketika ada suami di sampingnya. Tenang dia lihat suaminya. Sudah tenang. Nah, suaminya tidak bergerak dan tidak respon aja sudah memberikan ketenangan apalagi. Tenang deh, coba abang periksa. Alah cuma tikus deh. Alhamdulillah cuma tikus. Misalkan gitu. Kalau ada suami minta izin enak keluar ke sana dan kemari. Nah, tapi kalau suaminya sedang keluar kota, mau izin gimana? Susah, segala macam. Itu baru terasa fungsi dan kedudukan suami dalam rumah tangga. Nah, subhanallah, kita pun seringkali menyanyiakan anak. Ketika anak itu tidak ada, baru terasa sepinya luar biasa. Anak-anaknya pada pergi sekolah, pesantren, kerja dan yang semisalnya. Tapi kalau anaknya di rumah tidak diperhatikan. Anaknya tidak ada, dicari dan diingat. Nah, artinya sekali lagi saya ulang kembali secara tegas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha khuluqan akhar. Tidak boleh seseorang itu menyimpulkan secara utuh pasangan hidupnya itu buruk, jelek. Kenapa? Barangkali dia tidak suka satu perangai, tetapi pasti dia senang dengan perangai-perangai yang lain. Akhlak-akhlak yang lain. Saya kira pembahasan dari tadi subuh, ya, sesi yang pertama, sesi kedua 9:30 sampai jam 11 kurang sedikit, lanjutkan sesi yang ketiga, nah, dari jam 11:04 sampai zuhur, sesi yang keempat pada asar banyak juga, ya, kita lanjutkan pada maghrib walaupun tidak sampai 1 jam. Saya kira ini garis-garis besar cukuplah, cukup untuk kita praktekkan, kita kembangkan sendiri, nanti pulang ke rumah diskusikan dengan istri. Kan gitu ya, agar visi misi keluarga itu jelas mau dibawa kemana keluarga kita. Nah, visi misi keluarga kita itu apa sih dek, tujuan kita menikah itu apa? Jangan tertutup, jangan sungkan, itu pasangan hidupku, berterus teranglah, jujurlah, kan gitu. Sama-sama terbuka ya. Evaluasi kembali selama kita menikah ini ternyata masih ada yang kurang ya, saya mohon maaf. Kan gitu. Mungkin saya sebagai suami, mungkin saya sebagai istri kurang melayani, kurang memberikan yang terbaik. Insyaallah untuk waktu yang akan datang saya akan membenahi dan berbuat yang lebih baik Nah, saya kira garis-garis besar tadi cukup. Silakan dirangkum sendiri, disimpulkan sendiri. Nah, kalau misalkan ada yang lupa, coba diingat kembali melalui rekaman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Tadi pesannya dari Mas Doni 7 lebih 10. Hah? 7 bonus. Bonus. Oh, bonus. Lebih 12 menit bonusnya. Terlalu banyak bonusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Nanti insyaallah kalau cuma 1 2 3 untuk bahan diskusi setelah salat Isya, ya kita persilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Nasir? Langsung azan.